Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Babu sadaq huwa al-iwadu alladhi fin nikah au ba'dahu. Sadaq adalah pengganti, imbalan. Alladhi fin nikah, di dalam pernikahan. Au ba'dahu, atau setelah pernikahan. Yang diberikan kepada seorang wanita yang dinikahinya. Yang diberikan kepada seorang wanita yang dinikahinya. Bimuqabil istibahati zauj dud'iha. Untuk mukabil, mukabil itu untuk imbalan istibahatiz zauj, penghalalan bagi suami terhadap kehormatan istrinya. Budak sesungguhnya aslinya adalah kemaluan, menghalalkan kemaluan mereka, tapi sering diterjemahkan dengan kehormatan. Wallahu ta'ala a'lam. Walahu iddatu asma. Imbalan ini memiliki beberapa nama, memiliki berapa istilah-istilah. Kadang disebut sadaq, kadang disebut mahar, mahar. Kadang disebut iwad dan lain-lainnya. Wa fihi iddatul lughat. Dan padanya juga ada beberapa dialek. Ya, ini ungkapan bahasa Arabnya pun ada dialek-dialeknya. Ala kulli hal. Di dalam Al-Quran disebut dengan sadaq. Jamaknya adalah saduqat. Wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Wahuwa masyru'un fil kitabi was sunnah. Mahar atau sadaq disyariatkan di dalam kitab dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Disyariatkan dengan 4 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis-hadis Nabi. Yang ketiga ijma' kesepakatan para salaf. Dan al-qiyas as-sahih. Qiyas yang benar. Fa'amal kitabu. Adapun di dalam kitab Al-Quran, maka Allah SWT berfirman, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikan kepada para wanita yang kamu nikahi mahar-mahar mereka. Wa ghairaha minal ayat. Dan lain-lainnya dari ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh untuk membayarkan mahar atau sadaq. Wa amma sunnah. Adapun sunnah, fa fi'luhu wa taqriruhu wa amruhu. Sunnah ada 3 macam. Bukan 3 hadis. Hadisnya banyak. Tetapi bentuknya ada 3. Ada perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memberikan mahar, memberikan sadaq. Itu fi'luhu, perbuatannya. Wa taqriruhu, yang kedua, persetujuan Nabi. Nabi melihat bagaimana pernikahan para sahabat memberikan mahar dan sebagainya, dan Nabi setuju. Itu taqrir. Itu juga terjadi. Yang ketiga amruhu, Yang ketiga perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Perbuatan Nabi dengan perintah Nabi mana yang lebih kuat? Hah? Kalau Nabi nyuruh sesuatu tapi Nabi berbuat beda, mana dipakai? Ucapannya apa perbuatannya? Hah? Ucapannya barakallahu. Mengapa? Karena pada Rasulullah SAW, kalau pada fi'ilnya masih ada kemungkinan-kemungkinan, masih ada ihtimalat. Apa kaidahnya? Siapa yang masih ingat? Idza wujidal ihtimal batalal istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, maka pendalilan gugur. Nabi mengatakan kerjakan, tapi dalam perbuatan-perbuatan Nabi ada yang melakukannya tidak seperti itu, tidak seperti ucapannya. Kerjakan yang diperintahkan oleh Nabi. Adapun beliau kadang-kadang ada kekhususan Nabi, kadang-kadang ini dan kadang-kadang itu, yang menunjukkan itu kemungkinan-kemungkinan lain, ihtimalat. Paling tidak ihtimal at-takhassusiyah. Ala kulli hal, dalam masalah mahar, walhamdulillah cocok. Perbuatan Nabi, perintah Nabi, takrir Nabi, semuanya menyuruh adanya mahar yang diberikan kepada wanita yang dinikahi. Sehingga tidak ada lagi ikhtilaf di kalangan para ulama, walhamdulillah. Di antara perintah Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika ada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, Nabi katakan iltamis walau khatiman min hadid, carilah mahar walaupun sekedar cincin dari besi. Maksudnya menunjukkan yang paling murah, yang hampir-hampir enggak ada harganya, berikan walaupun khatiman min hadid. Walaupun secara hukum tidak boleh berhias dengan besi. Dengan dalil atau dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna bahwa besi adalah perhiasan ahli nar, perhiasannya penduduk neraka. Lehernya dibelenggu dengan besi, tangannya dirantai dengan besi. Itu mereka orang-orang yang disiksa. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang dengan rantai besi, gelang besi segala macam, itu Rasulullah SAW al-afiyah tashabbuh dengan perhiasannya ahli nar, orang yang sedang disiksa. Berarti apa makna iltamis walau khatiman min hadid? Maknanya carilah mahar walaupun yang paling rendah harganya, semampumu, apa yang kamu bisa. Begitu maksudnya. Barakallahu fikum. Kejadiannya adalah ketika seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini kekhususan untuk Nabi, bahwasanya Nabi boleh menerimanya tanpa mahar. Karena wanita tadi wahabat nafsaha. Apa makna wahabat nafsaha? Memberikan dirinya untuk Nabi. Wahabat nafsaha. Tetapi kali itu Nabi melihatnya dan tidak cocok. Fata'a wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah SAW tertunduk dan para sahabat paham beliau tidak cocok. Maka salah seorang mereka berkata, ya Rasulullah, biar aku yang akan menikahinya. Kata Nabi, kamu punya apa? Aku gak punya apa-apa. Iltamis khatiman min hadid, carilah walaupun cincin dari besi, pokoknya berikan mahar. Jadi kalau untuk Nabi tidak wajib, tetapi untuk selain Nabi wajib. Cari mahar. apapun, walaupun khatiman min hadid, ini walaupun yang paling murah, cincin perak atau cincin sepuhan atau apalagi yang murah-murah, ya, berikan. Itu Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah ijma', wa ajma'al ulama'u ala mashru'iyyatihi, dan sepakat ulama secara ijma', la khilafa fiha, enggak ada perselisihan padanya tentang diperintahkannya, disyariatkannya untuk memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Litakatsurun nusus fihi, karena banyaknya dalil-dalil, nas-nas min al-Qur'an wa sunnah, ajma'al ulama. Karena banyaknya dalil-dalil dari kitab dan sunnah, dari ayat dan hadis, maka kaum muslimin dari para ulamanya sepakat tentang disyariatkannya mahar. Wa huwa muqtadal qiyas. Yang keempat sekarang, qiyas. Dan membayar mahar ini, memberikan mahar kepada istri yang dinikahi, itu sesuai dengan qiyas. Fainahu labudda min istibaha bin nikah, walabudda lidhalika min al-iwad. Karena yang namanya pemberian mesti ada imbalan atau mesti ada pengganti. Yang namanya kebaikan perlu dibalas dengan kebaikan. Itu kias. Bukankah wanita tadi menyerahkan dirinya untuk laki-laki yang akan menikahinya? Bukankah itu satu kebaikan? Masa tidak dibalas dengan kebaikan? Masa enggak dikasih imbalan dengan kebaikan pula? Apa hadis yang umum tentang masalah ini? Man sana'a laka ma'rufan falyukafi'u. Siapa yang berbuat baik pada kalian, maka imbangilah dengan kebaikan. Siapa? Man sana'a laka ma'rufan, siapa yang melakukan kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, maka imbangilah dengan kebaikan yang setara. Kalau engkau tidak mampu, paling tidak doakan dia. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan katsira. Akhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti empat dalil semuanya menunjukkan disyariatkannya mahar. Al-Quran menyuruh. Atu an-nisa'a saduqatihinna. Berikan pada mereka mahar-mahar mereka. Nabi juga berkata, iltamis walau khatiman min hadid. Carilah walaupun cincin besi. Yang ketiga, ijma' para ulama. La khilafa fi. Enggak ada perselisihan padanya di kalangan para ulama. Yang keempat, sesuai dengan kias. Wajar dia memberikan sesuatu kepadamu, kamu berikan pada dia imbalannya. Dia memberikan dirinya kepadamu, maka engkau berikan padanya apa yang kau bisa. Ini mahar. Ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Berarti sudah empat. Alkitab wa sunnah, wal ijma' wal qiyas. Walam yaj'al syara' haddan li aktsarihi wala aqallihi. Tetapi syariat ini tidak menentukan berapa banyaknya dan berapa paling sedikitnya. Tidak menunjukkan batasan. Haddan adalah batasan. Li aktsarihi, untuk banyaknya, berapa paling banyak. Dan tidak pula ada batasan sedikitnya, berapa paling sedikit. Artinya sedikit pun tidak mengapa. Apa yang kamu bisa, walaupun cincin dari besi. Tapi banyaknya boleh. Walaupun satu pikul emas, boleh. Kalau gitu, saya, kata seorang perempuan yang mendengarkan kajian hadis ini. Berarti boleh saya minta satu pikul emas? Boleh. Tetapi, apa tetapi? Jangan salahkan siapapun kalau enggak ada yang mau menikahimu. Ya karena enggak mampu. Siapa yang mau nikahin? Kalau maharnya, saya mau dinikahin tapi maharnya sepikul emas. Ya. Boleh? Boleh. Enggak boleh dibatasin. Jangan dibatasin, boleh. Tetapi barakallahu fikum, kira-kira siapa yang mau nikahinya? Kalau dia sampai jadi perawan tua, jangan salahkan illa nafsah. Wala talumanna illa nafsaha. Maka wanita ini jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ketinggian maharnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah membatasi mahar. Karena melihat para wanita mulai berlomba-lomba membesarkan mahar. Saya maunya sekian, saya maunya sekian, saya maunya sekian. Maka diumumkan tidak boleh lebih dari sekian mahar para wanita. Tiba-tiba ada seorang wanita tua berdiri berbicara kepada Amirul Mukminin. Karena dia sudah tua, dia tahu kecilnya Umar. Maka dia berkata kepadanya, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Kunta Umairan wa asbahta Umaran wa sirta Umaran wa asbahta Amiran, fattaqillah." Engkau dulunya Umar kecil, saya tahu. Kemudian jadi Umar besar, kemudian jadi Amir. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walaupun salah seorang mereka meminta maharnya ihdahunna qintara, walaupun salah seorang kalian meminta maharnya satu pikulan emas. Mau apa? Ayat. Apakah engkau mau menentang ayat ini? Umar terdiam. Kemudian berkata, "Shadaqati imra'ah wa akhta'a Umar." Wanita itu benar, saya yang salah. Wanita itu benar, saya yang salah. Barakallahu fikum. Sebagai PR buat kalian, cari hadis ini, tulis di dalam catatan kalian atau kalau perlu di dalam kitab kalian. Ada tempat kosong, kalian tulis. Atau di sini di akhir bab ada tempat kosong, kalian tulis hadis tersebut. Dengan riwayatnya, siapa yang mengeluarkannya, siapa yang meriwayatkannya, barakallahu fikum. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan. Mahar ini tidak ada batasan paling besar seberapa, tidak ada batasan paling kecil seberapa. Namun itulah, ya barakallahu fikum, yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Hendaklah memberikan maharnya yang diminta oleh si wanita. Yang menentukan bukan laki-laki. Yang menentukan wanita yang akan dinikahi. Pertanyaannya, tadi Nabi yang nyuruh, carilah walaupun khatan min hadid. Kenapa? Karena wanita tadi wahabat nafsaha, mensedekahkan dirinya dalam artian saya siap dinikahi tanpa mahar apapun. Tetapi kata Nabi, kalau kepadamu maka harus mahar berapapun, pokoknya ada mahar walaupun khatiman min hadid, karena wanitanya sukarela. Barakallahu fikum. Kalau hukum asalnya wanita itu menentukan, saya minta mahar sekian, sekian, sekian. Tetapi jangan lupa, wahai akhawatil muslimat, wahai para wanita muslimah, Nabi menyatakan, khairuhunna aisaruhunna sadaqan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik diantara para wanita adalah yang paling ringan maharnya. Jadi hati-hati. Bukan kalau maharnya besar berarti wanita ini wanita mahalan. Wanita yang keren, harganya mahal. Bukan. Justru sebaliknya. Justru yang khairuhunna aisaruhunna. Yang paling baik diantara para wanita yang paling ringan maharnya. Seperti wanita tadi, sahabiah yang menawarkan dirinya, silakan nikahi saya tanpa mahar apapun untuk Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah SAW tidak cocok, kemudian akan dinikahi oleh para sahabat, maka harus ada mahar, berapapun. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Walamma rawa'ul khamsah. Disebutkan di sini, hadisnya yang tadi kita bahas. Illa annahu yustahabbu takhfifuhu. Hanya saja dianjurkan para wanita untuk jangan besar-besar dalam menentukan mahar. Liqauli SAW, karena ucapan Nabi SAW, a'zamun nisa barakatan, yang paling agung, yang paling besar barakahnya, aisaruhunna mu'natan, adalah yang paling ringan mu'nahnya. Dapat lagi satu istilah dari mahar, yaitu mu'nah. Berapa sudah kita dapat istilah-istilah mahar? Sadaq, mahar, iwad, dan mu'nah. A'zamun nisa barakatan, yang paling besar barakahnya dari para wanita adalah yang paling ringan maharnya. Walam walima rawahul khamsah, dan juga apa yang diriwayatkan oleh lima Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ma asdaq Rasulullah sallam imra'atan min nisa'ihi wala asdaqat imra'atun min banatihi aksar min ithnatay ashrata uqiyah. Disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Khamsah, oleh Ashabus Sunan, dari Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memberikan maharnya terhadap satu wanita pun dari istri-istrinya, tidak pula anak perempuannya meminta mahar, tidak pernah lebih dari itsnatay asyrata uqiyah, 12 uqiyah. Allahu taala a'lam 12 uqiyah itu seberapa, barakallahu fikum. Tetapi uqiyah itu adalah salah satu atau bentuk pembayaran ketika beli, sehingga bisa dikatakan 12 keping uang emas, begitu aja. Saya tidak tahu kepingannya besar apa kecil apa, wallahu alam. Coba kalian cari dan saya akan cari seberapa itu satu uqiyah. Wa salihul 'am yaqtadi takhfifuh, dan kebaikan secara umum menuntut mahar-mahar wanita ringan. As-salihul 'am, kebaikan masyarakat secara umum menuntut ringannya mahar. Mengapa? Kalau mahar-mahar melambung tinggi, maka para pemuda sulit untuk menikah. Dan para wanita juga banyak yang tidak mendapatkan suami. Apa yang terjadi? Kerusakan di muka bumi. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Mengapa? Karena wanita sekian banyaknya, ketika bapak ibunya meninggal, tidak ada yang mengayomi. Gak ada bapaknya, gak ada ibunya, gak ada suaminya. Terlantar wanita-wanita ini. Satu. Yang kedua, pemuda-pemuda yang tidak mampu menikah, sedangkan syahwat mereka tinggi. Apa yang terjadi? Kemaksiatan. Kemaksiatan, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, maka akan terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan. Barakallahu fikum. Sehingga pernah Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, melihat dana di Baitul Mal berlebih, banyak. Fuqara sudah diberi semua, masih sisa banyak. Maka beliau beristihad. Diumumkan, bagi para pemuda yang mau menikah, kami akan bantu pernikahannya gratis. Apa tujuannya? Tadi, agar jangan sampai para wanita terlantar, dan jangan sampai banyak laki-laki yang tidak bisa menikah, akhirnya menyalurkan kepada yang haram. Barakallahu fikum. Sehingga dimudahkan, dimudahkan, dimudahkan. Semakin mudahnya pernikahan, semakin kecil kemaksiatan. Semakin dimudahkan pernikahan, semakin kecil kemaksiatan. Tetapi semakin sulit pernikahan, semakin terhalang pernikahan, maka akan semakin banyak kemunkaran-kemunkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena mereka tidak mendapati jalan keluar dari syahwatnya. Tidak mendapati jalan keluar yang halal untuk membendung syahwatnya. Akhirnya disalurkan pada yang haram. Ini barakallahu fikum. Sehingga dikatakan, wassalihul am yaqtadi takhfifuhu. Untuk kebaikan secara umum, maka dianjurkan para wanita untuk meringankan mahar-mahar mereka. Fa inna fi dhalika maslahatun kabiratun lizawjaini walil mujtama'. Karena dengan diringankannya mahar akan menjadi kebaikan yang besar bagi suami istri itu sendiri dan juga bagi masyarakatnya. Fakam min nisa'in jalasna bila azwaj. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Bassam, betapa banyak para wanita yang duduk tanpa suami. Wakam min syubban. Dan berapa banyak para pemuda qa'adu bila zawjat. Terduduk tanpa memiliki istri. Bisababil mughalah. Karena sebab mughalah mahalnya fil muhur. Karena sebab mahalnya mahar-mahar para wanita. Wan nafaqat. Dan mahalnya nafaqah-nafaqah mereka. Allati kharajat ila haddis saraf wa tabdir. Yang akhirnya sampai keluar dari batas. Mencapai batas saraf wa tabdir. Batas saraf, saraf itu berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Wala tusrifu. Israf itu boros. Saraf berlebihan. Kharajat ila haddi saraf. Akhirnya keluar dari batasnya, masuk ke dalam saraf, sifat berlebihan, wattabdir dan mubadir. Datang melamar seorang wanita, membawakan maharnya, satu koper dibuka, kayak toko emas, ya. Kalung, cincin, emas, berlian, segala macam, itu baru kopernya. Tangannya dicetikan, tek, datang lagi. Ya. Sedang memikul pakaian-pakaian wanita yang mahal-mahal. Tek lagi, datang lagi, berapa orang lagi membawa sekian pasang sepatu. Nah, salah satunya sepatu kaca, gampang pecah ya. Ala kulli hal, mau dipakai kapan, berapa kali, buat siapa? Kebanyakan mubadir itu hanya sok-sokan saja, barakallahu fikum. Hanya saraf wa tabdir wa tabaha, berbangga-banggaan. Akhirnya besok para wanita yang lain, aku minta maharnya seperti itu. Yang tidak mampu, jangan nikahi saya. Yang kedua, ketiga, keempat juga pengen begitu. Pengen mirip, pengen sedekat itu dan seterusnya. Akhirnya, kam min nisa'in jalasna bila azwaj. Wa kam min syubbanin jalasu bila zawjat. Wa julusul jinsaini bila zawaj. Dan duduknya dua jenis tadi, wanita-wanita tanpa suami dan laki-laki tanpa istri, yahmiluhum ala irtikabil fawahish, akan membawa mereka kepada fahsyah, perbuatan-perbuatan dosa, wal munkarat, kemunkaran-kemunkaran, wa kamin mafasidin wa adrar, berapa banyak mafsadah-mafsadah dan madarat-madarat, kejelekan-kejelekan terjadi akibat kejadian seperti ini. Apalagi sekarang, dulu dan masih mungkin sampai sekarang, tapi sekarang sudah banyak lebih mudah. Susah wanita yang belum punya suami dan suami dan laki-laki yang belum punya istri, susah untuk berhubungan, untuk ngobrol atau pacaran, tidak bisa. Ketika mulai ada telepon, alhamdulillah, telepon rumah ini, iseng yang wanita muter nomor sembarang, diangkat laki-laki, ini siapa ya, ini siapa, mulai ngobrol sembarang. Laki-lakinya juga demikian, puter sembarang nomor, nanti ada yang angkat itu dulu. Kalau yang angkat laki-laki, nggak ngomong apa, tutup lagi, telepon lagi. Kalau perempuan, terlihat suaranya masih muda, bukan suara nenek-nenek, ya siapa, bukan. Apalagi suaranya merdu, nanya ini siapa, ini siapa. Gayungnya bersambut. Kenapa gayungnya bersambut? Karena yang ini sudah sangat pengen nikah. Wanita tadi yang ditelepon juga sudah sangat pengen nikah. Karena sulitnya pernikahan. Ketika itu. Apa selanjutnya? Selanjutnya, menentukan titik pertemuan. Nanti kita ketemuannya di toko A, di toko B. Saya ketika tugas, atau ketika belajar, dan tugas sekaligus, di Islamic Center di Unaiza, Pasim, yang ngaji sama saya itu pegawai-pegawai toko. Kata pegawai-pegawai toko tadi, sekarang lemarinya dirubah semua, Ustaz. Dirubah apanya? Posisinya. Yang tadinya melintang begini, dirubah jadi begini. Disuruh oleh pemerintah. Disuruh oleh hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Petugas Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Mengapa? Sering dijadikan tempat persembunyian dua insan tadi yang telepon-teleponan, kemudian janjian di toko anu, kemudian dia masuk di balik lemari tadi, yang ini juga balik lemari, maka dari luar toko gak kelihatan. Jadi yang tadinya dalam toko melintang begini, anunya, lemarinya dirubah jadi begini. Sehingga dari luar, Amar Ma'ruf Nahi Munkar melihat. Ada dua orang, bubar-bubar, siapa kamu? Ada apa di sini? Baik. Itu barakallahu fikum berapa tahun yang lalu ya saya di sana. Hampir 20 tahun barangkali. Iya kan? Sekarang bisa kirim-kiriman foto, bisa segala macam. Dengan internet, dengan HP-HP Android, dengan na'udzubillah min dzalik. Lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Akibat apa? Susah dan dipersulitnya pernikahan. Maka banyaklah kerusakan-kerusakan kalau dipersulit pernikahan. Lahir di sana saraf tadi, berbangga-banggaan dengan harta, berbangga-banggaan dengan mahar yang besar, kesombongan, persaingan dunia. Famin hal istimaiyah, ada kerusakan sosial, ada kerusakan akhlak, ada kerusakan dalam urusan harta. mencuri, merampok dan sebagainya, karena gak bisa menikah tanpa mendapatkan uang banyak. Akhirnya mereka melakukan segala macam hal-hal yang haram. Berarti kerusakannya dalam sisi mana saja? Dalam sosial, hubungan antar manusia rusak. Wal akhlak juga rusak. Dan juga urusan masalah harta juga rusak. Saling curang, saling merampas, saling menipu dan seterusnya. Wa idza balagatil hal ila ma nara wa nasma. Kalau sudah sampai seperti ini keadaan, seperti yang kita lihat, seperti yang kita dengar, falladzi na'taqidu, maka apa yang kita yakini, annahu la budda min tadakhulil hukumat, maka terpaksa pemerintah harus ikut campur dalam masalah ini. Lihilli hadhil azmah, agar bisa menyelesaikan azmah ini. Apa azmah? Krisis. Krisis azmah. Azmatul Khalij apa? Krisis teluk. Dulu pernah terjadi krisis teluk, Azmatul Khalij. Untuk menanggulangi krisis ini, yakni pemerintah harus mengatur untuk memudahkan para pemuda dan para pemudi untuk menikah. Dimudahkan, didukung, dibantu. Masya Allah. Wa yuzamun nas bituruqin adilah, dan menganjurkan pada manusia untuk menjalani jalan yang adil, jalan yang mustaqimah, yang lurus, jangan berlebih-lebihan, yang wajar-wajar saja. Barakallahu fiikum. Wa itqah, dikatakan wallahu waliyut taufiq. Allah lah waliyut taufiq. Naktafi bi hadzal qadr. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.